Sahusane narima mata kaya torof ailam yam go magalam lorada de popona sun sudda untu biro agrobuna gzin lalin di mali maga dan reken opo kang lewi parek-parek kesudda Dimali lalilal indimali maring narimangmu wakilalan dan ucap genap balabad yukadaruhu kodiruhu kodim bijadi yukadiruhu ngira-ngiragen hu Kodin kodi binti hadi kalawan inti hadi kodin wakil lalan dan ucap bagan nabalabar lagu orang anak ketempuan deku mojud waljarul muka darulan wetawi tatukang den pasti akan kemudi hati niat bahwa syainu kaya tatu mudia kanganuti hui mudia opetati syainu awalaihi ing dalam sairing jahu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah satu ajan orang ngerasgen pengawasan orang orang bacakan hela fatihah Hiji almarhum Kitu Supiyadi bin Cilimus Kuningan insyaallah. Kemudian Arifin bin Zuhan. Kemudian Atuh Jamin Haji Miri Haji Afiat bin Sinto Almarhum Haji Hamdan bin Haji Rahia Sanya bin Nas Metro Haji Amsina binti Haji Aliat Doyong nuju teda amang Haji Muhtar Muhammad Sugi binti Wajud Al-Fatihah Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Udina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Nyimati itu almarhum Azim bin Amsin Amsin yang anu ditulis ke dia Kemudian Budi Almarhum Cianjur Menjud Damang Abi Hajar Haji bin Said. Kemudian Mecegen Surabah Anewi binti Mati Mariam Bulakan Masnen bin Ana kemudian almarhum Haji Jempol bin Suwanyo Jidup Unzia binti Ayim Cadas Ibu Sambah binti Haji Yusuf Sentul Curug Kulon. Kemudian tolong bacakan ya, ya. Almarhum bin Said Garut. Kemudian Ima Sarwan bin Jawa Barat Bandung. Ima Ahmad Nur Hopib Jutama. Terakhir keluarga besar tokoh Mesta Berani. Terakhir sekali ialah Kiai Haji Utang Mukhtar Curug Awad Kamari Tayana 7. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Informasi tentang donatur minggu anu kagenep kamari senilai 55.900.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Urang tinggal seminggu deui. Mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi sehat, diberi lega hati, sehingga orang didatangkan ke waktu nak menyambut kedatangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Kudisasir. InsyaAllah dugikan ke detik ieu can aya robah bakal kedatangan kutamu nutiaman insyaallah Habib Zaid bin Yahya, seorang ahli tarikhah Qadiriyah wa Naqsabandiyah sami. Lantaran Habib Umar Al-Jailani nyana teu bisa undanganana di daerah kitu India, deket India belah di sanajan nyana hayang ka dieu teu bisa diubah. Jadi insyaallah urang mati aman. Adapun tanpa urusan datang jeung teu kumaha Allah, penting orang kebehan babarengan takorub zikir dumadeheus ka Gusti Allah, hayang nyambungkeun diri orang diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz, jeung diaku selaku umat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. anu geus teu asing deui, geus teu aneh deui di dunia, Tuan Syekh Abdul Qadir, seorang wali, orang kutub anu karomahna pohara jasa. Wali-wali nu lain ge pohara karomahna, tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuan Syekh Abdul Qadir Al Sebab Tuan Syekh kapanggih waktu keur Kanjeng Nabi Mi'raj. Rohna nyamperkeun ditaros ku Kanjeng Nabi sahaya. Cik Malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjin nu bakal muncul engke di tahun 500-400an. Langsung diuk dongko Kanjeng Rasul nincak kana pundak. Naiklah Kanjeng Rasul kana buruk. Mari nyarios cek Kanjeng Rasul kodami hazihi ala rokobatika. Dampal suku kaulan aya di luhureun pundak anjing. Mentak begitu lahir Tuan Syekh Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Kuraon ieu tata dina liwat ka kuburan haju pingsan di toel jurig. Aya tanda. Jimat tandana urut dampal Kanjeng. Masyaallah. Mantak begitu kan begitu Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali. Tuan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawa. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Duh kuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan ka anjeun. Kalah karomahna nungis pohara jasa di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafriqul Khatir. Tafriqul Khatir aya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter. Lalakina awewe na cik dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung sejen. Buating salaki sia letoy. Coba. Babari urang dokter lain naon lain atuh. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetep mandul. Geus tujuh dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah urut tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan teh. Ang datang ka Tuhan Syekh Abdul Qadir, ah sakeuna ja geus masyhur jasa. Naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna, pasti jasa diijabah. Nu henteu diijabah. Sebab nyana mah hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh. Henteu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangin dibikin bae kajen nyana mah teu dahar. Kos urang persis. Percis jasa urang. Ya Allah. Etalah mementingkeun batur. Urang mah lain. Atuh mah ka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu. Yeuh, atuh naon kos nu bener teh urang mah kos kitu. Ngomong gitu teh kos nu bener. Ente datang ke Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun, periksa dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi kekeuh hayang boga anak. Abdi papang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan Tuhan Syekh langsung sholat asup ke alam gaib. Dina sholat na langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir dele di Lauhil Mahfud. Barang di dele di Lauhil Mahfud tulisanana mandul. Mandul itu bukan nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi. Abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis-nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetap abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga dele di Lauhil Mahfud tulisanana tetap mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti, abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba-coba tanya ke malaikat bisa teka dele kumaneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat, malaikat bebeja Abdul Qadir nges ulah maksa-maksa dele tuh di Lauhil Mahfud tuh tulisanana mandul. Ka opat kali kalima kali, ya Allah ya Rabbi, ya di mayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang doa deh ya tuh terus-terusan jangan doa ya. Guys pejakan gak tau we. Diberi anak gitu. Tuh dulu di Lauhil Mahfud barang di dulu 7 anak. Sebab siapa sih gak doa deh. 7 kali gak doa, 7 kali diberi anak. Nan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Bejakeun. Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel litik segede korek api. Tenden yeuh diliongtin, tenden diliongtina nya, geus ieu syarat ulah dipiceun nya. Muhun tuan. Alhamdulillah, sakira lah. Setelah diberenya, oh sabaran nama anak mah, ngan dah balik mereka ini. langsung balik ka imahnya na biasa sosonoan jeung salakina telila langsung ngira telila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahi bunga na luar biasa dibawa ka tuan saya alhamdulillah tuan ye hasil doa tuan teh ieu alhamdulillah tunggal segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka tuan syekh langsung gendai orokna lalaki nyokasep luar biasa wah urus cekuan seri urus menang 40 poe renah deh terus betamare merina datang ke 7 bunga tetap jana ke bunga alhamdulillah cek jana bu pahara jasa ngan nyana barikie bae aye mah berarti lain doa tuan se ai loba kieu mah mun hiji mah berarti doa ai ieu mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti ah. Berarti kamanjuran tuan se tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian sakeuna datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae ta liong tinta anu tadina dibanggak teh dipiceun ku nyana ka juru imah nah lain doa tuan saya. Langsung ari teh kene leng nyana ieu pinsan. Plek. Begitu pinsan ngadenge suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih paeh kabeh. 7-7 maot. Langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu lenglengan ieu lengleng emang tas di mana segala tas di akhirat ambo jawa mati lalako tas di akhirat segala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung melotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cageur asana mun dibejaan pingsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya dihareup ka jajar kabeh 7-7 cik salaki liat coba bae tingali tama mait saha barang didolo sirah getihan kabeh belah puluna ja ieu mah anak cakna kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pingsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mama waliong tineng iji mati tuan sete iulah ditoler-toler coba geh coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna iya coba pake dipake deh kunya coba be jadi kaditu ka tuan saya be jadi be jadi tas noler-noler iya jimat ya be jadi terus dibawa ka tuan saya bebejanya nak bahwa di jero hate Malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun gitu mah dua bepat mah 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan seh tah kungsi noler-noler eta ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cageur kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo satuan sa pamenta ku pohar siapa tuh asa langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia ka hiji ka dua ka wali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu ngenyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing diperanganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun mejakeun ketua kutuan Syekh Kanjeuna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar etanya nangahaneng we kieu masyaallah kakarek dirinya nyana percaya kada kaistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al yeilah lipan pohar aja seta. Ya Allah pernah ka kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung itu bapak hari itu maksud gitu wa teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah. Ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Sete Tuan si karomana poharamat lamun daek kula karomah imun daek ngismal kawadahan ngan kula membung mbungin nama boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamulyan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tama blon tama teh balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tatadina mamawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh teh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu di bawa iya atuh supaya kelihatannya atuh bagus aja segala aduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dul zuhur berangkat salat dul asar berangkat salat dul maghrib berangkat salat isya berangkat eta karomah lain leutik-leutik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang bo karomah bo da eta mah wara tamat tetangga urang mapan bo diparahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dibarahan bae teu ieu mah pamajikan nurut ka urang urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa takaromah Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta, ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah. Setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese masyaallah. Ya, urang diuk di majlis hareudang, tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Amin. Entah kulah cok dicing di handapeun kipas. Dang. Aduh. Tapi surga endah loba jasa. Masyaallah, karomah. Teu karasa ta karomah teh kos kitu. Naye urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain di dia bae Jawa Tengah bareng ye. Jawa Timur di mana daya tuh di Malaysia kemudian tuh di Birma anu araya tarikoh teh di dunia bae geus puguh di Irak kemudian tuh aing mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara geus lain lalagan teh patambah tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entak turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga itu bisa sebabnya nak menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang iyalah karomah Tuhan geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan saya Abdul Qadir kemudian boga anak parawan gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal deuk dizinahan nyana teh memeh deuk dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya teh daek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Mung nyana. Diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung, iraha sia kaleuweung. Pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna keur sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki. Cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis. Diporosotkeun kabeh. Didangkakeun. Wah, di tanah gawewe dibekem. Langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa timimihna kana tibekem kana ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artinya encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanna ditangkep ieu geus mamam. Aduh, aduh. Maksudna geus lempeng jasa gitu. Setinggal nembakeun doang. Masyaallah nyana ngajrit. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti, kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu. Hartina ngada ngejeritan Tuhan saya ngada ngejeritan oh ayo ngejerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kujana dialungkan teng alahbatan bom atom jeger wah kena tarang ngeguling langsung hiji deh dialungkan kena dada ngegoleh teka caritakan kukumahana salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah, di dinya langsung manehna hayang ziarah cinta ma cinta ngancan pernah manehanana datang. Nyai datang di pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Bagdad jauh jasa. Lumpang langsung lumpang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ka Bagdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku tuan syekh. Kadi eta cenah bakiak nu kula kadi. Waktu jamaah ribuan karita kaget. Keke datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Nah eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu-gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masyaallah. Iyalah tuan sementak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom Ningxai dan Ningxai. Nyuai teu bisa ngabom makom tuan si Abdul Qadir. Aman bae kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pang utuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena diteliti lah ku para pilot ku para tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Malah urang kabawa ka ditu. Hei, sia aya orkes, sia ulah sok nongton we goblok sia. Ye, ulah haram sia. Ai mah jeung ka mana? Aing neuleu anak kala ka ditu sugan aya di ditu. Di mana? Di ditu di orkes tolol tak budak teh teu bebeja deui ka aing. Jo, di ditu na kebel di tolol tak Haji. Dakwah si kos kitu. Bebeja nengan anak, nengan anak koreknya nengan birit biduan. Tehese dakwah. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Karomah nanu pahara jas. Eta teas jelema. Kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula. Etang kekukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Sajelema anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang. Geus kukula ditulungan di akhirat. Liwat doang. Aye kan poe Minggu urang deukin majlis Tuan Syekh. Geus teu kudu zikir, liwat. Cukup geus sakitu doang. Beres. Si aku dah lalu, ayah liwat doang di titah lagi. Asal ke aku murid, beres, beres. Ya Allah, ya Rasul. Ika romah napuhara jasa. Ya Allah, ya jelema. Maut, begitu maut, ka impi ku anaknya. Keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang, wuhoh. Tias si anaknya. Langsung cerik datang ka Tuan Syekh. Aya naon? Abah maot. Atuh abah maot sih, geus lila. Geus aya mah meureunanan 7 poe mah. Kunaon? Kaimpi ku abdi. Kaimpi kumaha? Keur ngojay di neraka. Bapa maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ieu di tempat-tempat kitu riungan majelis. Henteu pernah nya nama. Pernah ngadengkeun ngaji kulan teh? Henteu pernah nya nama. Pernah wae henteu janama. Nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon. Henteu janama teu nyaon. Gawe naon bae tuh bapak sia. Oharanya saya tuh. Ampura bapak kula mah duh geus teu nyaon naon. Teu pantes ka neraka ge jantuan saya. Tapi tetep banyak nulu di neraka na ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan. Aduh, hinu panas abdi beuteu asa. Sugan sakanya hosia bapak siap pernah ente iya datang ke majelis ente jana mah liwat bapak pernah ge lain endek ngaji ngudag onta. Oh pernah liwat ngudag onta langsung tumbuh ada lah langsung nyana salat gitu, salat asup kana alam gaibna menta ka Gusti. Gusti, murid abdi pangnyalametkeun mang anu ta nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Ih, cak Gusti pantam mah lain murid. Irahnya najahi murid sia. Ngaji teu pernah, nyaho teu pernah, ngadengekeun teu pernah, wauh henteu irah jadi muridna. Nga majelis teu pernah, eta Gusti janal ngudak kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh, cek Gusti Allah geus atuh hari salametkeun nanti ekos kitu murid mah. Langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur ge alhamdulillah. Bejakeun ka Abdul Qadir, cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu. Waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah janda tah. Tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae. Boh, tu kau mau orang mau kue minggu liwat atau enggak? Murid be pokoknya manis. Nenek tega jana ayah di luhur neraka kian puguh kau mau mana neta? Tapi geus diangkat. Ya Allah, kau mau orang mau cinta kawali Allah Subhanahu. Eta cina Muhammadiyah versi terpercaya. Jaya tu jor bae sia sia ingain. Kerasa sia kes modar sia. Itu baik lah saya ulang mikiran Muhammadiyah versi Sahabi urang kuarima geus jelas dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kitab nangus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah. Alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kanjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Wow, karomahna geus pohar jasa Tuhan saya. Eh jelema boga anak hiji-hijina nya kaset. Nya pikaresepeun. Eh manehanna ilu ngalalau ka laut. Pas datang ke laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti kelebu peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh menta diselametkeun anak abdi ya tu geus maot papan kumaha jangan ya tengah takdir abdi geus cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teh sarua kos diurang nasib mah nasib bae cenah teh nu bodo ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo pinter mah masa atuh kikituanan bodo anak hiji-hijina geur meujeunna dipake karesep ku abdi maot di mana maot tadi laut haju hayang hirup deui heh. Kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bae mencoba ka Allah maksa pamentak. Hayo geus geura balik bae tukar itu geus aya di imah. Hayo geura balik. Balik nyana ka imah, bang di deuleu. Jajan aya. Nyana nungguan oh, balik deui ka Tuhan saya. Tuhan can aya jagianna di imah. Can aya, encan. Beureum Tuhan saya. Hayo geus geura ka ditu. Balik. Aya geus. Datang ka imah keneh bae datang deui tuan sok ngalalaga abdi atuh aya kaya aya eueuh atuh aya kieu mah pan boh abdi lah itu bisa teu bisa atuh itu aya bisa sih aya itu bisa tuh geus teu bisa karana cenah aya geus geura balik ulah sok ngalalaga ye katilu ieu mah. Mah, cek Tuhan saya tak kira kan itu kira balik lah di jalan tu percaya ima. Cara jangan guys ayah ayah di ngalaga Tuhan saya masuk ke dokter. Barang datang ke ima, ah ya kurkia baje. Isi saya anak emak. Tas di mana? Tas di laut paeh mak. Hei saya hirup gua lagi tengah arti gua lagi jadi hirup dekor dia. Masya Allah. Ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan se kuba aya heuh geus aya mah geus gara balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho. Siapa waduh waduh wal kaharti geus mah eta mah kakawasan Allah. Geus aya-aya bae geus. Atuh tinggal tuan saya jungkel ka Gusti Allah. Hartina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi. Lamun abdi boga kasalahan, kasalahan naon? Ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupkeun jelema. Naon kesalahan abdi? Deuleuh, denge, ambeuk, rasa, atau mungkin tina sare, atau mungkin aya kanikmatan-kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati, atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik beureun tina inget ka Gusti. Coba pangnegorkeun naon? Tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta isin abdi. Ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos kitu urang lamun ngadengekeun ka rumah ka rumahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal mo nyokos kitu hese teu percaya. Sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapkeun mujizat. Mujizat kanjeng Nabi kadeuleuh ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleuh sarua bae. Kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu. Kaluar deui ngahiji deui sujud ka kanjeng Nabi naek deui ka luhur bulan. Tuan kadeul ku Abu Jahal tapi tetep bae. Oh, sihir tamah. Deu kurang kumaha deui tetep bae sihir. Komo ieu karomah atuh kadeul ku Muhammadiyah. Jeh, teu dibukakeun pintu mata hatena mah atuh hese bae. Geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna. Pan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Praksi bebeneran deui kos kituna. Bisa jeung kene enti tak ku kiuci cenah. Aiga tempuhan. Aduh, hese itu percaya. Ya, sudah pikiran batut. Urang bae percayakeun ka Allah, percayakeun ka Kangjeng Rasulullah, percayakeun ka wali-wali Allah. Jangka salametan urang beres. Jaloba jasa. Ka rumah Tuhan Syaiful Qadir mana? Tidinya malaikat, turun malaikat. Bejakeun kitu sakumaha mistina. Ayo bejakeun. Turun malaikat tek aya naon malaikat di alam nu itu lain aduh hareupan kos kieu we selamat datang malaikat iya we dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos kitu siapa ngabayangkeun teh kos kitu lain imah di alam nu itu di alam zahir asup urang ka alam batin, asup ka sir, gaib ngaranna leng, kapanggihna di ditu, awakna di dieu, ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti. Eta gaib-gaib blon ta mah. Nah, ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang? Urang mah kahartina model tadi, urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan kaharin teh Gusti ya. Kaharti jatah mah aing pagawean aing jana kos kitu mah. Atuh eta lenglengan nyaba ka mana pan eta datang. Atuh jelema na mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna. Kunaon aya hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat si kos kiamat sih salat. Sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana? Lah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh. Diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar truk bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekeun Tuhan Sabduka dina pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya buah yang bungah jasa kehadiran ku Tuhan iraha tadi magrib geuh di aing yeuh di aing 40 ngaku kabeh, puyang kabeh ieu mana du bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Nuyuk kanu ngoran, nuyuk kanu kolot, ya, ya, cumpon kabe. Siapa ya, kadinya baik, sepikiran ada tu. Ya Allah, ya. Angihan ke malaikat di alam itu, si gade. Boleh cara tadi, sesalaman, pelukan, waduh, dah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala nau. Yang nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jeung malaikat mah lain lalaki lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum. Malaikat mah tara jima tara sare. Malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat. Kanjeung Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih. Aduh leuwih luhur Kanjeung Nabi mah. Lantaran Kanjeung Nabi mah tina nur didamelna Aituan Syabdul Qodir mah biasa cara urang nu mantak. Kerkumaha bae Kanjeung Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan. Leuwih pohara Kanjeung Nabi mah henteu kudu make tadoru-tadoru cara Tuan Syekh Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksikeun datang. Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeung Nabi. Kanjeung Nabi mah tak datang, datang, datang. Keur iraha bae, keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan mah, nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeul endak barang geus beres kitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul taros ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tu lain kita tadi bebeja Bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah hay ku ente bapa gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauhkeun ka deul oh tuh weh mantep jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu ari atuh Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadeul ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril hatur salam alaikumussalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang meunang saminggu mah Aisyah kurang Allah hatur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ai ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawa ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ka Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakara nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh kitu ceuk Tuhan saya tuh kitu. Janda sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituana. Eta wali geus kaeja doa kos kitu nya. Atuh bajak naon Gusti teu kudu make malaikat-malaikat. Atuh langsung bae sih jae jijieunan Gusti kabeh ge atuh tinggal rak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih? Cek Gusti Allah tetap Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat. Dan mantak urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamel bumi langit pan ieu teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy genep poe kene peuting sitati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Tah, itu bisa teh Gusti Allah. Kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Izrail. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril. Tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil. Dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh, ampura atuh Gusti. Abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir. Ieu mah abdi mah hayang nyaho bae segala rupa geungan hampura Gusti. Tetep nyalage hahampuran geus sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Beuh, lain lalaga. Karomah-karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji, kadua, katilu, kaopat, mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah, di majlis teh aya, di masjid teh aya. Di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris. Nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah. Ditonton ku jelema loba. Sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh. Nyanana kieu bae. Jutaan lauk geus tapa berbagai jenis lauk geus beres. Langsung Tuan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon. Kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantak kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula wae kan jutaan laut tobat teu eureun-eureun terus sing beletrik ka dieu lamun urang mawa jaring urang maka dieu lauk mantep jasa yeuh urang mah atung geus mantak birat lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah. Hayu ku Tuhan saya mah tu lauk narurut, maung nurut kabeh nurut kabeh. Aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana. Ngan maung mah pan kudu dibere daging. Nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangneangkeun daging. Deuk sapitah deuk embetah pangneangkeun. Kitu bae selalu. Akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh. Begitu nyaba ka Tuan Syekh datang ka dina. Maung pae. Begitu di deul maung pae. Langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura. Sebab naon nu mentak maung pae? Ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing. Lantaran aing mah ka mamana ge naik maung nya mah teu kadengekeun naik maung. Nu mantak eueuhna naonan Tuan Syekh melas sampai coba kuing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh. Yeuh barang datang karenya turun kek paeh mah. Ceuriknya. Cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui. Ampura cenah kula. Kasobogan kula ka nyahoan. Ieu mah terserah ngan kula bae pan balikna jauh hirupkeun deui we. Hey, hirupkeun deui tawadukeun hate. Kakarek tawadu percaya jasa bahwa eueuh diwali di dunya pangluhurna iwal ti anjeun ah deula maung maung geus kieu atuh ulah kitu cenah maung ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu maung bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haju urang ka taman safari. Hayangnya ho turun urang di mobil. Okay. Selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang. Asana nyana. Oh, masyaallah, buyut badzur, naek maung Syekh Asnawi, naek maung Syekh Maghribi, naek maung para wali-wali naek maung. Masyaallah, aya urang boro-boro naek maung naekan pamajikan ge marah bata pamajikan. Boro-boro mau pamajikan gedeng yang krem pamajikan sekurang itu siap maung beren dia. Aduh ya Allah ya Allah. Aduh tidak tunduk ke pamajikan Aula takdir ya mangaji euweuh pelaksanaanana ieu mangaji lantak dipending geu masalah ya bang. Lantak dirote aya kapastian nanaona dina urusan Torob Zaid ngarusak karena salah saeji anggota Ki Umar. Nu dirusak na teh lain sukunna sakadar pingpingna ka eta syarat bayar diat dalat tablugopi diat tanas alat tablugo diat tanasin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah lucan tangtu na ieu mah kekuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugian anak sabara duit tergantung haki wayukawamu yang diraga-raga badan dimalihi sabada ngemukna ke etanu dirusak ping-ping misalna ke kapan ditangani atau teu ditangani keur ditangani baik ku dokter ku medis. Nah ieu datang ka sabara keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu teh ieu sabada indi mal marambat atawa henteu sih hartina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna na ieu diperhitungkeun ailam yakuna bisun maka lamun teu aya kakurangan tubiro akrabun aksini lal indi mal rekenlah nupang deketna kurang kana indi mal wakila cek sagal mayu kadiru kadin bijadi ijtihadlah hakim atau kodi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagurma cek sagal teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarhul muqaddar ari jarhul muqaddar geus kali liwat di handap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus ka dina tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam.